kesepian pada tegang, tapi hati bersia kok tak berhentiku. Gitu padamu Yuna, manangku Yeah. dari Subang, hitam manis rambut karitiang, indahlah kue matu mamandang. Kita mandi di kota ngambil. aduh dunyo. Terima kasih.